Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَاتٍ بِدْعَةٌ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ فَإِنَّ كُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ikhwani wa akhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan kepada kita semua, kenikmatan kesehatan, kenikmatan waktu luang, sehingga alhamdulillah kita bisa hadir di majelis ilmu, di majelis pengajian, di majelis ta'lim, baik dengan sehat walafiat dalam rangka menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, insyaallah taala pada kesempatan sore kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, kajian rutin kita membahas kitab Arba'in Nawawi karya Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, dan kita sampai pada hadis yang ke-12. Qala Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala al-hadisus sani asyar, hadis yang ke-12. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah namanya Abdurrahman ibnu Syahr, sebagaimana pendapat yang masyhur dan pendapat yang dirajihkan adalah Abdurrahman ibnu Syahr. Beliau radhiyallahu anhu pernah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara kebagusan, kebaikan, kualitas Islam seorang hamba adalah dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Hadisun hasanun rawahu Tirmidzi wa ghairuhu hakadha. Hadis ini hadis hasan, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala dan yang lainnya demikian. Barakallahu fikum. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadis ini barakallahu fikum bahwasanya beliau ingin menjelaskan kepada kita, kepada umatnya, di antara amalan-amalan yang apabila dikerjakan, diamalkan oleh umatnya, itu bisa memperbagus kualitas Islam seseorang. Barakallahu fikum. ketika dikerjakan akan menjadi keislamannya menjadi baik, menjadi lebih bagus, menjadi lebih sempurna. Barakallahikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menyebutkan satu amalan. Baik. Beliau menyatakan tarkuhu ma la ya'nihi. Meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi kita. Barakallahikum. Baik. Jadi kalimat ini barakallahikum, kalimat yang simpel, sabda Nabi alaihi salatu wasallam yang singkat tetapi memiliki makna yang sangat padat. Maknanya meluas barakallahikum. Dikarenakan perkara-perkara yang tidak bermanfaat itu sangat banyak barakallahikum. Entah tidak bermanfaat dari sisi kebiasaan kita, adat istiadat setempat barakallahikum, secara pandangan masing-masing kita sebagai warga masyarakat, hal-hal yang tidak bermanfaat sangat banyak yang apabila dikerjakan masyarakat itu memandang kita ini sudah tidak bagus ya. Apalagi tidak bermanfaat dalam tinjauan syariat sangat banyak barakallahikum. Perkara-perkara syubhat, perkara-perkara yang mengundang syahwat ya, itu semuanya tidak bermanfaat. Ya, pemikiran-pemikiran kekufuran, kebid'ahan, kemunafikan, bahkan kemaksiatan, apalagi barakallahikum itu dikerjakan setiap harinya ya, tidak bermanfaat. Ya, bahkan barakallahikum perkara-perkara yang sifatnya mubah yang apabila dilakukan barakallahikum melampaui dosisnya, batasannya, itu sudah tidak bagus ya. Barakallahikum. Taib, Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan min husni islamil mar'i. Barakallahikum. Ini kalau kita belajar bahasa Arab, kata Asy-Syarih Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin, merupakan khabarun muqaddam. Khabar, berita yang dikedepankan. Adapun kalimat tarku itu mubtada muakhar. Mubtada yang dibelakangkan. Yakni susunan aslinya tarku ma la ya'ni min husni islamil mar'i. Meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat itu termasuk keindahan agama seseorang. Barakallahikum. Tetapi di sini barakallahikum dikedepankan makmulnya daripada amilnya, ini memiliki faedah tambahan. Ya. Yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki perhatian yang khusus untuk umatnya untuk senantiasa menjaga masalah ini. Meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Barakallahikum. Taib. Kemudian Asy-Syarih rahimahullahu taala menyebutkan di antara perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat, yang tidak ada kepentingannya sama sekali, adalah berbicara yang tidak ada faedahnya. Ya, ngobrol sana, ngobrol sini, bahkan sampai larut malam, meninggalkan perkara-perkara yang wajib bagi dia, meninggalkan perkara-perkara yang lebih jauh bermanfaat daripada sekedar ngobrol yang tidak ada faedahnya. Barakallahikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada yaumul akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Tayib, pilihannya berkata yang baik atau diam. Nah, diam ini merupakan solusi. Barakallahikum, seorang meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Barakallahikum. Tayib. Di antara faedah yang bisa kita ambil, faedah yang pertama yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin Beliau menyatakan annal islama jama'a al mahasina, bahwasannya agama Islam ini mengumpulkan perkara-perkara yang sangat baik. Semua yang baik itu disebutkan di dalam agama Islam. Tidak ada satu kebaikan pun melainkan sudah dijelaskan di dalam Islam. Barakallahikum. Baik, disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih barakallahikum bahwasanya tidak ada seorang nabi pun yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia mengetahui perkara-perkara yang baik melainkan wajib bagi dirinya untuk barakallahikum memperingatkan ama menunjukkan kepada umatnya kebaikan tadi. Demikian pula sebaliknya. Ya, tidak ada satu kejelekan pun. Ya. Melainkan wajib bagi nabi tadi untuk memperingatkan umatnya dari kejelekan tadi. Barakallahikum. Dan ini juga masuk dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamaku untuk kalian, dan telah aku sempurnakan kenikmatan-kenikmatanku untuk kalian, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Barakallahikum. Semua kebaikan-kebaikan sudah dijelaskan dalam Islam. Barakallahikum. Taib, apalagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau senantiasa menjelaskan kebaikan-kebaikan dan memperingatkan umatnya dari kejelekan-kejelekan. Barakallahikum. Jadi semua kebaikan, barakallahikum, yang dianggap baik oleh manusia, maka barometernya kembali kepada agama, kepada Alkitab dan As-Sunnah. Dan segala kebaikan yang dianggap oleh umat manusia sebagai kebaikan tetapi menyelisih syariat, tidak sesuai dengan Alkitab dan As-Sunnah, tidak sesuai dengan bimbingan para sahabat dan generasi-generasi terbaik umat ini, maka itu bukan kebaikan sama sekali. Ya, sangat banyak contohnya. Ya, seperti pemikiran-pemikiran bid'ah, barakallahikum, yang kali pertama kali diperingatkan oleh sahabat Abdullah ibnu Mas'ud barakallahikum dengan cara zikir jamaah. Ya, mengumpulkan kerikil-kerikil. Ya, para jamaah disuruh melingkar di masjid. Kemudian pemimpinnya mengatakan sabbihu mi'ah. Bertasbihlah 100 kali, subhanallah. Kemudian yang dilempari, yang dikasih giliran batu kerikil juga mengatakan subhanallah, di lempar lagi, ditaruh di gilirannya, terus sampai muter lagi. Barakallahikum. Ternyata sahabat Abdullah bin Mas'ud memperingatkan mereka. Barakallahikum. Ya, bahkan beliau radhiyallahu anhu memperingatkan dengan keras, ya. Ya, betapa kalian ini wahai umat Muhammad sangat cepat binasanya. Dalam keadaan bejana-bejana Nabi belum pecah, baju-baju peninggalan Nabi belum usang. Barakallahikum. Yakni beliau sallallahu alaihi wasallam baru saja meninggal. Ya, kok ternyata kalian secepat ini menyimpangnya. Dinasihati tidak mau, tetap melakukan itu. Ternyata taib, para ahli sejarah mencatat perjalanan hidup mereka sampai di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib. Beliau adalah salah satu khalifah Khulafaur Rasyidin yang menumpas kaum Khawarij. Ternyata mereka-mereka itu berbaris di belakangnya Khawarij, ikut diperangi oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Baik, dari sini barakallahikum menunjukkan kepada kita kebaikan sekecil apapun yang tidak ada contohnya dalam Alkitab dan As-Sunnah, barakallahikum, itu tidak dianggap kebaikan sama sekali. Barakallahikum. Ya, sehingga kebid'ahan sekecil apapun, apabila dibiarkan akan menjadi kebid'ahan yang besar. Barakallahu fiik. Baik, maka pentingnya mempelajari kebaikan-kebaikan sesuai dengan bimbingan Alkitab dan As-Sunnah dengan penjelasan dari Salaful Ummah. Barakallahu fiik. Ya, banyak para ulama yang menjelaskan tentang Mahasinu Dinil Islam. Barakallahu fiik. Seperti kitab yang ditulis oleh Asy-Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir Asy-Sya'di, ya, yang berjudul Mahasinu Dinil Islami, ya, keindahan-keindahan agama Islam, ya, sampai pada hukuman had, hukum potong tangan, hukum rajam, itu bukan menunjukkan kekerasan Islam, bukan, justru menunjukkan keindahan agama Islam. Ya, kalau sudah ada orang yang dipotong tangan atau dirajam atau di kisos barakallahu fikum, insya Allah yang lainnya, ya, akan takut, ya, akan mengambil ibrah pelajaran, tidak akan melanggar seperti pelanggarannya orang yang dikisos, dipotong tangan atau dirajam barakallahu fikum. Baik, kemudian faedah yang kedua, anna tarkal insani ma la yahtammu bihi wa la tata'allaqu bihi umurahu wa hajatahu min husni islami. Faedah yang kedua, bahwasannya ketika seorang meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, ini menunjukkan barakallahu fikum keindahan kualitas agama Islamnya. Barakallahu fikum. Ini jelas, ya, sebagaimana las hadisnya di atas. Barakallahu fikum. Baik-baik perkara tadi, barakallahu fikum, berhubungan dengan hajat dia atau dengan hajat orang lain, barakallahu fikum, yang penting itu bukan perkara yang bermanfaat. Ketika seorang meninggalkannya, itu termasuk kualitas kebaikan agama seseorang. Kemudian faedah yang berikutnya, anna man istaghala bima la ya'nihi fa inna islamahu laisa bidzakal hasan. Barang siapa yang menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, maka ini menunjukkan kualitas agamanya tidak baik. Barakallahu fikum. Menunjukkan kualitas agamanya tidak baik. Secara akal saja, secara pandangan masyarakat sekitar kita, barakallahu fikum, ada bedanya antara orang-orang yang seperti kita, ya, alhamdulillah duduk di majlis taklim, ya, mendengarkan pengajian, mendengarkan taklim, ya, mencatat ilmu. Berbeda dengan orang yang nongkrongnya di jalan-jalan sana, ya, yang ngobrolnya kesana kemari, tidak karuan, pergaulannya bebas, otomatis berbeda, ya, barakallahu fikum. Baik. Kemudian faedah yang berikutnya, annahu yanbaghi lil insani ayyatatallaba mahasina islamihi wa yatruka ma la ya'nihi wa yashtariha. Dianjurkan bagi masing-masing manusia untuk memperbagus kualitas agama Islamnya dan senantiasa meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat dan beristirahat darinya. Barakallahu fikum. Baik, setelah kita mendapatkan faedah hadis yang ke-12 ini, di antara keindahan agama seorang meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Ini kan semacam kaidah. Nah, faedah yang keempat ini, barakallahu fikum, kita harus memiliki usaha, harus memiliki upaya, ya, memperbaiki diri, ya, memberikan rasa semangat pada diri kita sendiri untuk termotivasi barakallahikum, dari diri sendiri memperbagus kualitas agama kita. Barakallahikum. Ya, setelah kita mengetahui kaidah ini, diamalkan. Ya, apa saja perkara-perkara yang membuat kualitas agama kita ini baik, kita jalankan. Ya, datang ke majelis taklim, alhamdulillah. Berbicara yang baik, alhamdulillah, itu juga termasuk kualitas agama Islam yang baik. Ya, barakallahikum. Tolong menolong. Ya, dan semua kebaikan-kebaikan dan akhlakul karimah itu termasuk upaya-upaya yang membuat agama kita menjadi lebih baik. Barakallahikum. Baik. Kemudian kita masuk hadis yang berikutnya. Ya, karena kan pendek ya. Kita baca sekalian. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala al-hadis as-salis asyar. Hadis yang ke-13. An Abi Hamzata Anas ibni Malikin radhiyallahu anhu khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat yang mulia Abu Hamzah. Abu Hamzah ini namanya adalah Anas bin Malik, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridainya. Beliau adalah pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Beliau ini membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak berusia 10 tahun. Ibunya yang bernama Ummu Sulaim membawa Anas bin Malik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melayani, mengkhidmat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sukarela. Ya. Baik. Dengan tujuan supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam di setiap saatnya. Bagaimana akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana tutur katanya, bagaimana tindakannya, bagaimana keseharian Nabi. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Ya, selain itu supaya mendapatkan ilmu, dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sering memberikan taklim, memberikan nasihat. Ya. Barakallahikum. Dalam keadaan Anas bin Malik radhiyallahu anhu senantiasa menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahikum. Dan beliau menjadi mengkhidmat Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Ya, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat meninggal dunia. Barakallahikum. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah seorang dari kalangan kalian tidak beriman sampai dia mau mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Baik. Di dalam hadis ini barakallahu, Nabi alaihi salatu wasalam hendak menjelaskan kepada kita betapa pentingnya, ya, untuk mempererat hubungan ukhuwah Islamiyah, hubungan imaniyah, mempererat hubungan persaudaraan di kalangan kaum muslimin, sampai-sampai Nabi alaihi salatu wasalam meniadakan keimanan dari seseorang, ya, sampai dia mau mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Ya. Barakallahikum. Ya, yakni dia mencintai saudaranya disamakan dengan dia mencintai dirinya sendiri. Ya, dia ingin makan apa? Dia ingin minum apa? Dia ingin bagaimana? Tayib, dia perlakukan orang lain sebagaimana dia memperlakukan dirinya sendiri. Barakallahikum. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Baik, dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, kalian tidak beriman. Ya, maksudnya adalah la yatimmu imanu ahadikum. Tidak sempurna keimanan salah seorang di kalangan kalian. Ya, bukan tidak beriman kemudian hilang keimanannya alias menjadi kafir, tidak. Tidak beriman di sini maksudnya tidak sempurna keimanannya. Barakallahikum. Taib. Ya, sebagaimana disebutkan dalam banyak ayat dan hadis-hadis yang lainnya yang menjelaskan barakallahikum takwil dari la yu'minu di sini adalah meniadakan kesempurnaan iman. Ya, seperti barakallahikum. Taib. Ketika seorang membunuh saudaranya tanpa hak, entah membunuh dengan sengaja atau qatlul khata, pembunuhan karena salah, barakallahikum. Taib. Afwan, ini lebih tepatnya pada pembunuhan yang disengaja membunuh. Itu hukumannya barakallahikum apabila wali bagi orang yang terbunuh tidak memaafkan, maka kisos. Ya, satu nyawa dibalas dengan satu nyawa. Tetapi kalau waliul maktul, wali orang yang terbunuh tadi memaafkan, maka dia membayar diat 100 ekor onta. Barakallahikum. Baik, maka dikalikan harganya. Barakallahikum. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, faman ufiya lahu min ahihi syai'un fattiba'un alaihi bil ma'ruf. Baik. Apabila dimaafkan oleh saudaramu, yakni barakallahu Nabi alaihi salat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat ini dengan kata-kata min ahihi. Ya. Ini menunjukkan masih memiliki persaudaraan seiman. Barakallahu. Baik. Walaupun dosa membunuh adalah dosa yang sangat besar, ya, termasuk al-kaba'ir, tetapi Allah Subhanahu wa taala masih menyebut dengan kalimat ahi, yakni saudara seiman, yakni tidak sempurna keimanan dia. Barakallahikum. Baik. Faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama, jawazu nafyi syai'i lintifa'i kamalihi. Diperbolehkan untuk meniadakan sesuatu karena tidak adanya kesempurnaannya. Karena tidak sempurna, boleh kita katakan tidak ada. Barakallahikum. Sebagaimana dalam hadis ini, la yu'minu ahadukum, salah seorang di kalangan kalian tidak beriman, langsung ditiadakan keimanannya. Tetapi yang dimaksud kesempurnaan keimanannya. Seperti contoh yang lainnya, la yu'minu man la ya'manu jaruhu bawa ikahu. Seorang tidak beriman yang apabila tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Ya, orang-orang yang biasa mengganggu tetangganya entah dengan perbuatannya atau dengan ucapannya, sampai tetangganya terusik terganggu, maka dia tidak beriman. Maksudnya tidak sempurna keimanannya. Dikarenakan barakallahikum tidak sempurna, maka boleh kita katakan tidak ada sama sekali. Seperti halnya Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, la salata bihadratit ta'ami, tidak ada salat ketika sudah dihidangkan makanan. Ya. Bagaimana kalau orang itu tetap sholat? Ya. Apakah sholatnya tetap tidak dianggap? Dianggap dia tetap tidak sholat? Ya. Taib. Dijelaskan di sini barakallahu fikum. Ai la sholata kamilah. Dia tidak mendapatkan pahala sholat yang sempurna. Ya. Li'anna hadzal musalli saufa yastaghillu qalbuhu bit-ta'ami alladhi hudira. Dikarenakan hati seorang yang sholat tadi, ya, ketika sudah dihidangkan makanan, ya, sudah mau makan, ternyata sudah azan. Wah, ini makan dulu apa sholat dulu? Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan tidak ada sholat kalau sudah hidangan disiapkan. Barakallahu fikum. Ternyata dia tetap sholat. Ya, apakah sholatnya tidak dianggap sama sekali tidak sah? Maka jawabannya tetap sah sholatnya, tetapi nilai pahalanya berkurang. Ya, tidak sesempurna orang yang tidak dihidangkan makanan sebelumnya. Ya, kata al-mu'alliq, kata asy-Syari rahimahullahu taala, dikarenakan hati seseorang barakallahu fikum itu bergantung pada makanan tadi. Ya, ketika sudah takbir Allahu akbar, ada pikiran, tadi lauknya masya Allah, ada udang, ada kerang, ada rajungan, ya, ada karangasem, ya, ada mangut, ya, yang lain-lain. Wah, barakallahu fikum. Jadi barakallahu fikum, pecah pikirannya. Baik, di sini ana pernah dapat faedah barakallahu fikum dari Al-Ustaz Irfan yang ada di Jombang waktu masih ngajar di Al-Bayyinah. Baik, di sini ada beberapa catatan. Ya. Seorang tidak dianggap sempurna ibadah sholatnya ketika dihadirkan makanan. Catatan yang pertama, barakallahu fikum, ketika dia sudah sangat lapar. Ya, sudah lapar, dihadirkan makanan, barakallahu fikum, kemudian dia lebih memilih sholatnya. Nah, ini masuk poin satu. Dia tidak mendapatkan pahala sholat yang sempurna. Ya, kalau orang lapar, sudah dihidangkan makanan, tinggal makan, kok dia memilih sholatnya? Ya, maka hadis ini berlaku. Dia tidak mendapatkan kesempurnaan pahala sholat. Yang kedua, barakallahu fikum, catatannya, ketika dia mampu memakan makanan tadi. Dalam artian makanannya siap makan. Ya, maksudnya bisa langsung dikonsumsi. Dalam keadaan makanannya tidak panas. Berbeda kalau makanannya panas banget. Wah, mau makan ini masih panas, gak akan bisa masuk makanannya. Baik. Lalu bagaimana kalau panas? Kalau ketika dia memilih sholatnya terlebih dahulu, gak masalah. Ya, yakni makanannya ini sudah siap santap, bisa dimakan. Barakallahu fikum. Tetapi kalau makanannya dihidangkan tetapi masih separuh, ya masih lauknya saja, nasinya masih belum matang, ya, waduh, ini ada panggilan salat, ya salat dulu. Gak bisa kita baru nasinya saja yang matang, lauknya belum. Wah, gak boleh, ini sudah dihidangkan makanan ini. Ini gak bisa. Barakallahu fikum. Baik. Insyaallah dua catatan tadi barakallahu fikum yang menggarisbawahi hadis ini. Baik. Jadi ketika dihidangkan makanan kok ternyata kita tidak lapar, ya, masih bisa ditunda makannya, ya sudah enggak masalah. Salat dulu barakallahu fikum. Itu yang lebih afdal barakallahu fikum. Tetapi kalau kita sudah dihidangkan makanan kita sangat lapar, ya kita makan dulu barakallahu fikum. Baik, wallahu a'lam bishawab. Kemudian faedah yang kedua, wujubu mahabbatil mar'i li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Wajibnya kita mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Ini sebagaimana mafhum hadis di atas ya. Kenapa kok dikatakan wajib mencintai saudara kita? Barakallahikum, dikarenakan disebutkan di dalam hadis ini Nabi alaihi salatu wasalam menafikan keimanan bagi siapa saja yang tidak mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ya. Nah, tiadanya keimanan ini barakallahikum menunjukkan wajibnya kita mencintai saudara kita supaya keimanan kita tidak ditiadakan. Barakallahikum. Baik. Ini faedah yang kedua. Kemudian faedah yang ketiga, at-tahdziru minal hasadi. Peringatan keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sifat hasad. Loh kok bisa sampai sana? Barakallahikum. Babnya kita ini mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Loh kok bisa faedahnya? Jauhi hasad. Ya, dijelaskan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin, li'annal hasida la yuhibbu li ahihi ma yuhibbu li nafsih. Dikarenakan orang yang hasad, orang yang dengki, yang iri hati, itu tidak akan bisa mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Tidak mungkin bisa kalau orang yang sudah iri hatinya, hatinya sudah dipenuhi dengan amarah kepada saudaranya, suruh mencintai, gak bisa. Barakallahikum. Bahkan kata Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bal yatamanna zawala ni'matillahi an ahihil muslim. Bahkan hari demi hari dia terus berangan-angan supaya kenikmatan Allah Subhanahu wa taala hilang dari saudaranya tadi. Ini yang namanya hasad. Ya. Hasad itu barakallahu ada dua tingkatan. Barakallahu. Hasad tingkatan yang paling mending ya sebagaimana tadi ya, tamanni zawalin ni'mati anil ghair, semata-mata dia memiliki keinginan hilangnya sebuah nikmat dari orang lain, itu sudah dikatakan hasad. Wah, fulan itu tetangga kanan itu punya sepeda motor baru, wah sudah memiliki perasaan gak suka saja sudah dikatakan hasad. Itu hasad yang tingkat yang rendah. Taib, hasad yang tingkat yang paling parah yang kedua barakallahikum, yakni tamanni zawalin ni'mati anil ghair. Taib, wa yasiru wa tasiru ilaihi. Taib, hilangnya kenikmatan dari orang lain dan dia berangan-angan berpindah pada dirinya. Ya. Dia berangan-angan hilangnya kenikmatan dari saudaranya dan dia berharap untuk pindah pada dirinya. Baik. Ini hasad yang tercela. Dua-duanya sama-sama tercela, tetapi yang kedua ini yang paling parah. Barakallahikum. Baik. Kemudian faedah yang berikutnya, faedah yang terakhir yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, annahu yanbaghi siyaghatul kalami bima yahmilu 'alal 'amali bih. Baik, dianjurkan bagi kita untuk menjaga ucapan yang memudahkan bagi kita atau yang memotivasi kita untuk bisa beramal dengan ucapan tadi. Barakallahikum. Ini diambil dari sabda Nabi alaihi salatu wasalam, barakallahikum, hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu li nafsih. Ya. Kita mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Ya. Sehingga ketika kita mencintai saudara kita itu tidak setengah-setengah. Ya. Tidak Senin Kamis. Tetapi kita mencintai saudara kita sepenuh hati kita, sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Ya, aku ini gak mau daganganku nanti rugi. Ya, sama saudara kita gak mau dagangannya rugi. Barakallahu. Kita ini gak mau kemudian hidupnya sakit-sakitan. Ya sama saudara kita gak mau hidupnya sakit-sakitan. Yakni apa yang kita sukai, barakallahu fikum, kita harus memberikan yang terbaik kepada saudara kita tadi. Ya. Barakallahu fikum, sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Barakallahu fikum. Baik. Maka di sini barakallahu fikum menunjukkan juga kepada kita, barakallahu fikum, anjuran mencintai diri kita sendiri dengan sesuatu yang baik. Ya. Yakni jangan sampai terbetik pada diri kita menyukai perkara-perkara yang melanggar syariat. Ya. Suka pada kemaksiatan. Ya, suka ketika mengamalkan kebid'ahan, suka ketika menzalimi orang, senang ketika temannya, saudaranya terjatuh pada kesalahan. Barakallahu fikum. Jangan sampai. Ya, dikarenakan patokan kesenangan yang ada pada kita, barakallahu fikum, yang pertama harus yang positif. Kemudian yang kedua kita harus terapkan pada saudara kita. Barakallahu fikum. Baik, wallahu a'lam bissawab. Baik. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan ya, sudah lewat 10 menit. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa bisa mengamalkan hadis ini. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.